ulang kakita. Karena kemandirian agar kita dapat jadi insan cinta Indonesia. Gerak maju derap sama, gerak tertib dan tertata. Mimpin memberi teladan, dipimpin pun patuh sepadan. Gerak maju langkah kita, para nampak kemandirian, agar kita dapat jadi insan cinta Indonesia. Gerak maju derap sama, gerak tertib dan tertata. Mimpin memberi teladan, dipimpin pun patuh sepadan. Oh,